Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Halaman 66 Fatwa Lajnah. Nah, fadl dibaca di sini. Siapa? Si Nugraha belum baca ya? Tadi siang baca gak? Nah, yang siang yang belum baca siapa? Oh, cuma bertiga. Nah, ya, fadl baca Nugraha. ولما اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة اللاحة عبد العزيز بن باز رحمه الله في الفتوى في الموقف ممن يرون نجاة من ترك جميع الأعمال. هذه المقالات المذكورة هي مقالة الملجية الذين يخرجون الأعمال أن يسمى الإيمان ويقولون الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط. وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه. فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم. ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات وفعل المحرمات ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط. ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة منها حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي. ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للكتاب والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. Masalah ini udah pernah ya? Udah. Ini sudah kan? Terus baca lagi. وقد نص أهل العلم على أن هذه القاعدة من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد بارئ من الإرجاء أوله من الإرجاء أوله وآخره. لا تغني من نقضها لا تغني من نقض من يتو من موصول بمحل نصب مفقول. لا تغني من نقضها بقول المرجية في غير هذه المسألة. Langsung. فقد سئل شيخنا. فقد سئل شيخنا الشيخ الصالح بن الفوزان حفظه الله هل تصح هذه المقولة هذه المقولة من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد بارئ من الإرجاء كله. حتى لو قال لا كفر إلا باعتقاد وجهود فأجاب هذا تناقض لأنه إذا قال لا كفر إلا باعتقاد أو جهود فهذا يناقض قوله إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لأنه إذا كان الإيمان قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعمل بالجوارح وعملا بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمعناه أن من تخلى عن الأعمال نهائيا فإنه لا يكون مؤمنا لأن الإيمان مجموع هذه الأشياء ولا يكفي بعضها. والكفر ليس مقصورا على الجهود وإنما الجهود نوع من أنواعه. wal kufru yakunu bil qawli wa bil fi'li wa bil i'tiqadi wa bis syakki kama dzakara al ulama'u dzalika wa ndur baba ahkamil murtaddi min kutubil fiqh wa alaihi yu'lamu khata'ut bi'ai anna itlaq qawli al imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu yukhriju min al irja'i ma'a munaqadati sahibiha liqawli salafi fi haqiqati al imani wa yu'lamu aidan anna min al furuqi baina aqidati salafi wa aqidati al murjiati al qawlu bi isim anna mu'akhar al qawla bi ziyadati al imani wa nuqsanihi wa tafadulil imani ala al wajhi alladhi bayyana. Nah. Taibar kalau fikum. Ya. Ya enggak apa-apa ya, kita bacain lagi walaupun udah berulang, itu fatwa lajnah daimah di bawah kepemimpinan Syekh bin Baz. Ini masih lanjutan dari yang halaman sebelumnya atau bahasan ini di perbedaan kedua antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah Murji'ah. Di mana kita dapati tadi kita bacakan qaul salaf, bahwa semisal perkataan Imam Ahmad, Imam Barbahari di Syarh Sunnah, siapa yang menyatakan iman qaulun wa amalun yazid wa yanqus, berarti dia apa? Faqad bari'a minal irja' kulli awwalihi wa akhirihi. Siapa yang menyatakan iman itu bertambah berkurang amalan dan perbuatan, berarti orang tersebut yang menyatakan tersebut telah berlepas diri dari irja', ya, semuanya awal sampai akhir. Nah, namun perlu diperhatikan kata Pak Syekh di sini tadi, bahwasanya yang selamat dari irja' itu ialah yang betul-betul menerapkan secara keyakinan dan penerapan, ya, bukan cuma dia melafadzkan sebagaimana pelafadzan Ahlus Sunnati wal Jama'ah yang menyatakan al-iman qaulun wa amalun yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah, namun pada tatanan keyakinan dan prakteknya, pada masalah i'tiqad dan tatbiknya, dia seperti Murji'ah, yaitu yang meyakini bahwasanya kekufuran hanya pada i'tiqad, bukan pada amal, bukan pada qaul, bukan pada amal, bukan pada qaul, padahal dia menyatakan qaulun wa amalun. Maknanya berarti iman dapat bertambah dengan ucapan, dengan keyakinan, dengan lisan. Apakah lisannya berzikir, bersyahadat, lisannya tersebut dakwah, dengan amalan, dengan sholat sunnah, dengan membantu orang lain, dan seterusnya. Ya, ini iman dia nambah. Iman bisa berkurang, bahkan tidak tersisa sedikit pun, dengan maksiat dari lisan, dengan maksiat dari anggota badan, atau bahkan bisa hilang sama sekali kalau dia tidak beramal sama sekali. Karena iman qaulun wa amalun, kalau enggak ada amal enggak ada iman. Bukan syarat kesempurnaan iman. Ya, yang ini sudah telah disanggah oleh para ulama, di antara Syekh Shalih Fauzan yang menerangkan hal tersebut, ini sudah berulang kita sebutkan. Kita bacakan di sini. Ya, kalau syarat di luar masyru'. Ya, salat rukunnya di luar salat. Apa syaratnya di luar salat? Syaratnya taharah, yaitu di luar sholat. Kalau dikatakan syarat kesempurnaan iman, nanti kalau gak beramal sama sekali, gak ada amal sama sekali, masih dikatakan beriman, cuman gak sempurna. Nah, ini qaul Murji'ah. Ya, qaul Murji'ah. Nah, berikutnya juga, kalau ada pembatal keimanan, pembatal keislaman yang disepakati, ya, yang semisal yang dikatakan Ibnu Hajar Al-Haytami di kitab beliau Al-Ilam Biqawatil Islam, ada 400 pembatal keislaman yang itu dihimpun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sekaligus juga beliau menghimpun dari kitab Al-Ikhna di kitab Riddah, bahwasanya pembatal keislaman beliau simpulkan dari 400, dari puluhan yang disebutkan oleh para fuqaha di kitab Riddah, di buku-buku fikih itu semua bermuara kepada 10 pembatal, ya, yang kita sering pelajari, yang kita hafal 10 pembatal itu. Nah, ini 10 pembatal ini adalah yang disepakati oleh para ulama. Nah, di antara 10 itu ada yang batal karena keyakinan. Ya enggak? Semisal pembatal ketiga. Ya, man syakka fi man lam yukaffir al-musyrikin au syakka fi kufrihim as-sahaba madzhabahum kafar. Ini masalah keyakinan. Ya, juga masalah keyakinan apa? Pembatal kelima. Ya, man abghada syai'an mimma ja'a bi rasul. Ya. Walau amina bihi kafar, membenci sesuatu yang dibawa Rasul. Pembatal lisan, apa misalkan? Pembatal karena, Pembatal dari amalan kolbu juga pembatal keberapa itu? Kesembilan, ya. Kesembilan, yaitu pembatal keempat juga. Pembatal keempat yaitu siapa yang mengklaim bahwasanya hukum Allah, hukum taugut lebih baik daripada hukum Allah. Dia meyakini bahwasanya bahwasanya sesuatu yang apa namanya, ada yang lebih baik daripada yang dibawa oleh sesuatu yang dibawa oleh Rasul. Atau pembatal kesembilan, dia meyakini boleh keluar dari syariat Nabi SAW sebagaimana keluarnya Khidir dari syariat Musa menurut prasangka dia. Nah, ada yang lewat lisan pembatal keenam, ya, itu istihza, mengolok-olok agama. Paham gak sini? Ada istihza, ya. Ada yang anggota badan, misal pembatal pertama dan kedua. Pembatal pertama syirik, ya, itu umum. Ya, yang ditafsir lagi pembatal keduanya, yaitu beribadah pada Allah melalui perantara orang-orang saleh. Nah, ini semua pembatal keislaman. Ini qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Dia mengucapkan dengan lisannya iman adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Tapi kata dia, oh enggak batal. Oh enggak batal. Ya, enggak batal. Nah, ini berarti ya, apa yang dia ucapkan? Ya, kontradiksi dengan apa yang ya, dia lakukan, dia terapkan. Paham gak di sini? Nah, ini sudah dibantah oleh Syekh, bahkan sampai disebutkan oleh beliau di halaman sebelumnya bahwasanya Asy'ari yang berpendapat iman itu adalah tasdiq, mutaakhirin Asy'ari iman itu adalah tasdiq, mereka mentakrir juga bahwasanya iman yazid wa yanqus, yang mereka maksud adalah di kolbu, dari dalam bentuk tasdiq. Ternyata para ulama tidak menjadikan Asy'ari keluar dari irja, tetap berada dalam masalah irja. Dikategorikan Asy'ari tetap dari kalangan murji'ah, padahal mereka menyatakan iman yazid wa yanqus. Paham sini ya? Nah, kita bacakan lagi fatwa Lajnah Da'imah di bawah kepemimpinan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Di fatwa nomor 21436. Nah, fil mauqifi mimman yarawna, yaitu terkait sikap kita, bagaimana kita menyikapi terhadap orang-orang yang berpendapat najata man taraka jami'al a'mal. Selamatnya dari adab, selamat tidak dikafirkan orang yang selamatnya orang yang meninggalkan semua amal. Semisal kalangan kejawen yang enggak mau beramal sama sekali. Ya, mereka tidak meyakini wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya semua hukum-hukum Islam mereka tidak yakini wajib, cukup eling. Ya. Nah, ini ya orang yang berpendapat seperti ini berarti dia menghilangkan amal dari iman. Ya, kata Lajnah Da'imah di bawah kepemimpinan Syekh bin Baz, hadhihi al-maqalatu al-madhkuratu, pernyataan seperti ini, bahwasanya orang yang meninggalkan amal semuanya dia selamat, tidak dikafirkan, iya maqalatul murji'ah. Ini adalah pendapatnya murji'ah, alladzina yukhrijuna al-a'mala an musammal iman. Yang mereka mengeluarkan amal dari pelabelan iman. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan murji'ah, iman huwa at-tasdiq bil qalbi wa aw at-tasdiq bil qalbi aw an-nutq bil lisan faqat. Ya, yang mereka menyatakan ini dengan segala macam varian murji'ahnya. Kalau ini yang beliau sebutkan di sini adalah murji'ahnya Asy'ariyah. Murji'ahnya Asy'ariyah yang menyatakan iman itu cukup dengan pembenaran di kalbu. Pembenaran di kalbu atau mengucapkan dengan lisan. Ya, mengucapkan dengan lisan. Nah, ini murji'atul fuqaha. Kalau murji'ah Jahmiyah apa? Iman itu apa? Al-ma'rifah. Berarti kekufuran pada Jahmiyahnya apa? Al-jahal. Al-jahal pada artian tidak mengenal Allah. Ya. Fa huwa mu'minun kamilul imani indahum, maka orang yang mengucapkan kalimat iman ini sudah sempurna mukmin, yang sempurna imannya menurut mereka. Walau fa'ala min tarkil wajibat wa fi'lil muharramat, kata para ulama Lajnah. Walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan berupa meninggalkan kewajiban, enggak mau salat. Wa fi'lil muharramat, melakukan yang haram. Enggak mau beramal sama sekali. Dia kata murji'ah selamat, yang penting dia sudah meyakini. Dia sudah bersyahadat, subhanallah. Ya. Tapi barakallahu. Wa yastahiqu dukhulul jannah, dan dia layak masuk surga. Walau lam ya'mal khairan qatt, walaupun enggak pernah beramal kebajikan sedikit pun. Walazima ala dzalika dalali, maka ya, hal ini melazimkan, berkonsekuensi mengharuskan atas kesesatan ini lawazimu batilatan, berbagai konsekuensi yang batil, minha diantaranya hasrul kufri bikufri takdzib wal istihlali al qalbi, pembatasan kekufuran. Bahwasanya kekufuran itu hanya kalau mendustakan dan menghalalkan di kalbu. Ya. Wala syakka anna hadza qawlan anna hadza qawlun batilun. Nah, enggak diragukan lagi ini adalah keucapan kebatilan. Wa dalalun mubinun, kesesatan yang nyata. Mukhalifun lil kitabi was sunnati, dan menyelisih Al-Qur'an sunnah. Wa ma alaihi ahlus sunnati wal jama'i wal jama'ati, dan menyelisih apa yang telah diyakini oleh ahlus sunnati wal jama'ah. Salafan wa khalafan, ahlus sunnah wal jama'ah yang dahulu maupun yang belakangan. Nah. Wa qad nasa ahlul ilmi, para ulama telah menegaskan ala anna hadhil qa'idatan, bahwa para ulama telah menegaskan bahwasanya kaidah ini, man qala al-imanu qaulun wa amalun, ini berarti sudah selesai fatwa dari lajnah, ya, ini perkataan penulis di sini. Yazidu wa yanqusu faqad bari'a min al-irja'i awwalihi wa akhirihi, berarti kaidah ini, siapa yang mengucapkan iman bertambah berkurang, iman adalah ucapan amalan, berarti dia telah, siapa yang menyatakan ini berarti dia telah berlepas dari irja dari awal sampai akhir. Ya, la tughni man naqadaha biqaulil murji'ati. Nah, ini enggak cukup untuk menyelamatkan orang yang membatalkan, ya, apa yang dia nyatakan bahwasanya iman qaulun wa amalun yazid wa yanqus, ternyata dia batalkan dengan dia berpendapat seperti pendapatnya murji'ah fi ghairi hadhihi masalah. Ya, di selain masalah ini, yaitu pada tatanan keyakinan dan praktek. Nah, dia mengucapkan ini dalam tatanan lafaz. Waqad su'ila syekhuna Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizallah, ya, guru kami, kata penulis, Syekh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya, hal tasihu hadihil maqulah, apakah benar pernyataan seperti ini wahai Syekh, man qala liman qawlun wa amalun wa atikadun yazid wa yankus faqad bari'a minal irja'i kullih hatta law qala la kufra illa bi'atikadin majhudin. Ini beliau penanya berkata kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, apakah benar pernyataan seperti ini, itu pernyataan salaf, pernyataan Imam Ahmad Al-Barbahari, yaitu menyatakan siapa yang mengucapkan iman adalah ucapan dan perbuatan dan keyakinan bertambah, dapat berkurang, siapa yang menyatakan ini berarti dia telah berlepas diri dari irja semua, hingga walaupun dia sekalipun dia menyatakan la kufra illa bi'tiqadin wa juhurin, tidak ada kekufuran melainkan hanya dengan keyakinan dan penentangan. Itu bisa kafir kalau dia meyakini atau mengingkari. Enggak boleh dikatakan irja. Kenapa? Karena dia meyakini, dia sudah mengatakan iman qaulun wa amalun. Fa ajaba hadza tanaqudun. Nah, kata sekali maka dijawab oleh Syekh, ini kontradiksi. Liannahu idza qala, karena kalau dia menyatakan la kufra illa bi'tiqadin aw juhurin, tidak ada kekufuran melainkan dengan keyakinan atau penentangan, fa hadza yunaqidu qaulah, maka ini ya kontradiksi dengan ucapan dia, innal iman qaulun wa qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Nah, ini kontradiksi. Ya. Kontradiksi dia dengan ucapan dia. Dia menyatakan iman adalah ucapan lisan, amal jawarih, keyakinan kalbu. Namun dia menyatakan kekufuran hanya ada pada masalah juhud, penyangkalan, penentangan, hanya pada masalah apa? Takdzib. Ya, masalah keyakinan. Ini kontradiksi. Di annahu idza kana al-imanu qawlan bil lisan wa i'tiqadan bil janan wa amalan bil jawarih wa annahu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Karena kalau jika dia sudah menyatakan iman itu qaul dengan lisan, i'tiqad dengan qalbu, amalan dengan anggota badan, dapat bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, fa ma'nahu, maka maknanya adalah anna man takhalla 'anil a'mal nihaiyan fa innahu la yakunu mu'minan. Bahwasanya orang yang menanggalkan amal seluruhnya, maka dia bukan orang yang beriman. Semisal kaum kejawen elingiun, gak beramal sama sekali. Cukup eling, mereka bersyahadat, mereka mengucapkan, tapi gak mau beramal sama sekali. Sholat itu cukup ingat. Maka dia bukan mu'min, dia kafirun, murtadun, bukan muslim. ya, bukan muslim, tidak dianggap. Jangankan mukmin, muslim aja enggak. Karena kalau muslim dia melazimkan dia mesti mengamalkan rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji. Katanya iman qaulun wa amalun. Ini enggak ada amal sama sekali kok tetap dia dikatakan beriman. Ini aneh. Ini pernyataan murji'ah. Sudah paham sini? Kecuali dia meninggalkan sebagian amal baru, ya. Dia enggak puasa, dia enggak haji. Nah, ini baru tidak dikafirkan secara ta'yin. Ya. Selain sholat ya, kalau sholat ya baru para ulama ya, Hanbali dan sebagian Syafi'iyah mengkafirkan dengan ta'yin ya. Nah, oleh karena itulah tabi'in menyatakan ya, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarawna minal amal, mereka tidak memandang ada suatu amalan yang kalau ditinggalkan menjadi kufur selain sholat. Taibar kalau itu. Lianna imana majmu'a hadhihi al-asya. Karena yang namanya iman kumpulan dari tiga komponen tadi, keyakinan, amalan, perbuatan, amalan dan ucapan. Ya. Wala yakfi ba'daha, enggak cukup sebagiannya saja, dia cuma yakin saja enggak bisa. Wal kufru laisa maqsuran 'ala juhud. Yang namanya kekufuran itu tidak terbatas pada masalah penentangan, penyangkalan, enggak bisa. Wa innamal juhudu naw'un min anwa'ihi. Karena yang namanya penentangan itu cuma salah satu jenis di antara jenis-jenis kekufuran. Wal kufru yakunu bil qaul wa bil fi'li wa bil i'tiqad wa bis syakk. Yang namanya kekufuran itu bisa dengan ucapan, dia istihza. Ya, dia mengolok-olok syariat dengan perbuatan, dia sujud kepada selain Allah, ya. Dia berdoa kepada Nyi Roro Kidul. Dia meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Wabil i'tiqad, dengan keyakinan dia meyakini bahwasanya Yahudi, Nasrani, komunis itu tidak kafir. Ya, itu keyakinan. Dia meyakini semua agama adalah rahmat. Dia meyakini enggak boleh mengkafirkan Yahudi, Nasrani, maka dia kafir. Ya. Kama dzakara ulama mudzalika, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama mengenai hal ini, wanzur bab al ahkamil murtaddi min kutubil fiqhi, maka lihatlah bab hukum-hukum murtad di buku-buku fikih. Nah. Ya. Dalam madhab Syafi'i, madhab Hanbali, Maliki, Hanafi, sama semuanya. Ya, sama semuanya. Barakallahu fikum. Ya. Bahkan dalam madhab Syafi'i di kitab Mughnil Muhtaj karya Al-Khatib Asy-Syirbini, ya, ketika mensyarah karya Nawawi Minhajut Talibin di kitab Buriddah, beliau menjelaskan semua ini kalau dikerjakan, disebutkan oleh Nawawi itu kan, siapa yang menganggap zina halal, meyakini sholat gak wajib, siapa yang sujud kepada berhala, siapa yang mengolok agama, maka dia murtad kafir dan seterusnya. Kata Al-Khatib Asy-Syirbini, ini dia kafir jika kecuali, ya, kecuali pengecualiannya dua. Kata Al-Khatib Asy-Syirbini di Mughnil Muhtaj, kecuali dua, apa? Kalau dia baru masuk Islam. Yang kedua, kalau dia tinggal di negeri yang jauh dari dia bukan negeri kaum muslimin, tidak ada dai, tidak ada informasi dakwah, tidak ada akses dakwah, dia enggak tahu sama sekali. Kalau enggak percaya, ya, saya ada bukunya di rumah, lihat Mughnil Muhtaj. Ya. Pembahasan kitab Buriddah di Minhajut Talibin pernah kita kaji. Ya, di tempat lain. Ada rekamannya di Telegram kalau enggak salah. Barakallahu fikum. Jadi selaras ya antara takrir aimatud dakwah ya dan kalangan kontemporernya seperti Syekh bin Baz, Syekh Fauzan ya, maupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, anak-anak beliau, Syekh Abdul Rahman bin Hasan ya, cucu-cucunya Syekh Abdul Latif, Syekh Ishaq, Syekh Abu Butain ya. Ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim dan yang lainnya, dengan aimatud dakwah enggak ada perbedaan sedikit pun. Sama semua. Meyakini itu adalah kekufuran. Ya. Ta'ibarakallahu fikum. Wa alaihi ulama khata'ud di'ai anna itlaqa qawlil qawl al-iman qaulun wa amalun yuqus, maka dari sini diketahuilah kekeliruan klaim bahwasanya pemutlakan ucapan iman, iman itulah ucapan, amalan bertambah berkurang, maka sini sudah yukhriju minal irja, berarti sudah keluar dari irja. Lah, enggak bisa. Ma'atanaku disahibiha, ya, disertai dengan kontradiksi orang yang mengucapkannya liqauli salafi, ya, dengan pendapatnya para salaf fi haqiqatil iman, dalam masalah iman. Wa yu'lamu ayran, dan diketahui juga anna minal furuqi baina aqidati salafi wa aqidati murji'ati. Diketahui juga bahwasanya di antara perbedaan-perbedaan antara akidah salaf dan akidah sesat murji'ah adalah al-qaul bi ziyadatil iman. Itu pendapat bahwasanya iman itu dapat bertambah. Wa nuqsanihi, iman dapat berkurang. Wa tafadulil iman, iman itu dapat bertingkat-tingkat. Ala wajhil ladzi bayyana, ya. Ya. Yaitu dalam bentuk yang telah kami uraikan, kami jelaskan. Ya, selesai perbedaan antara akidah salaf dan akidah murjiah. Yang kedua, kita masuk al-farqu as-salis, perbedaan yang ketiga. Ya, tafadhol baca Syekh Anwar. Ajma'a as-salafu 'ala jawazil istisna'i fil imani bi an yaqula ar-rajulu ana mu'minun insyaallah wa dhalika bi'tibari 'adadin min al-umuri al-awwalu ma yaqulu bi'tibari ada'il a'mali li anna al-a'mala tatadammanu fi'la ma amara Allahu bihi wa tarka manaha anhu wa adamul istisna'i fi dhalika syahadatun lin nafsi fi kamalil adari wa hadha yatadammanu at-tazkiyata laha wa qad qala Allah ta'ala fala yuzakku anfusakum athani ma yakunu bi i'tibari qabulil a'mali aw raddiha padalika anna al-muslima la ya'lamu an qabuli amalihi aw raddihi wal mu'minu ma'muru an yakhafa min qubuli amalihi wa qad qala ta'ala walladheena yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un athalithu ma yakunu bi'tibari al-khatimati wadhalika anna al-muslima la ya'lamu ma yahtimu lahu bihi minan imani awil kufri fi mustaqbali umurihi wa khatimati amalihi waqad sahha an Abdillah ibn Mas'ud qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadiqu al-masduqu inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman thumma 'ala. Ini ada yang kurang. Harusnya ya 40 yawman nutfatan. Tambahin tuh sendiri nutfatan. Terus thumma 'ala qatan ladalika thumma yakunu mutwatan ladalika thumma yab'athu Allahu malakan fa yu'maru bi arba'a. Arba'in. Arba itu bukan ghairu munsharif. Ya. Nah, udah sering kita terangkan di pelajaran nahwu. Arba bukan ghairu munsharif. Terus arba'in bi rizqihi wa ajalihi wa syaqqa wa syaqiyyin wa syaqiyyin aw sa'idin wa wallahi fa wallahi inna hadakum aw arghul jula ya'malu ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghayru ba'in aw dira'in fa yasdiqu 'alayhi al-kitabu fa ya'malu bi 'amali 'alil jannati fa yasdiqu. Itu ghayru, ya, bukan ghayru, bukan khabar yakun, tapi isim. Isim yakun hatta ma yakun. Terus wa inna rajula layakmalu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainam wa bainaha ghayru dira'in aw dira'aini fa yasbiqu 'alayha al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhuluha. Baik, hasb. Nah, ini masalah istisna fil iman. Pengecualian dalam iman yaitu seorang muslim boleh menyatakan ana mukmin insyaallah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan boleh seorang muslim menyatakan ana mukmin insyaallah. Kalau Murjiah enggak? Kalau Murjiah menyatakan enggak boleh. Enggak boleh. Baik, kita baca. Jadi sini paham ya. Kalau masalah istisna, nah ini buku di buku-buku akidah sering disebutkan demikian. Al-farqul asalisu, perbedaan ketiga antara akidah Ahlussunnah dan akidah Murjiah. Qala al-mu'allif jawazul istisna'i fil iman 'inda salaf. Ya, bolehnya istisna mengucapkan ana mukmin insyaallah menurut para salaf. Li'anna wa dzalika li'anna al-imana 'indahum qaulun wa 'amalun wa i'tiqadun. Yang demikian itu diperbolehkan kenapa? Karena iman menurut para salaf adalah ucapan, amalan dan keyakinan. Wal istisna wa indahum innama huwa fil amal. Sedangkan yang lebih istisna menurut mereka itu pada masalah amal, amal perbuatan. La fi aslil iman, bukan pada pokok keimanan. Bi khilafil murji'ati. Berbeda ini dengan kalangan Murji'ah yang tidak memperkenankan seorang berkata ana mukmin insyaallah. Enggak boleh. Mesti ana mukmin. Ana mukmin. Ya, barakallahu fiik. Baik. Nah, kata beliau lagi, ajma' salafu, maka para salaf telah bersepakat. Ala jawazil istisna, akan kebolehan istisna. Kalau disebut istisna fil iman, paham ya? Saya mukmin insyaallah begitu. Fil iman bi ayyakula ar-rajulu, yaitu seseorang berujar ana mu'minun insyaallah. Wa dzalika bi'tibari adadin minal umur. Nah, kenapa ini diperbolehkan? Ya, yang demikian itu yaitu dengan peninjauan, beberapa peninjauan ya, dari beberapa hal, yaitu jika ditinjau dari beberapa hal. Ya, dari beberapa perkara. Al-awwalu, yang pertama. Ya. Ma yakunu bi'tibari ada'il a'mali. Yang pertama, jika ditinjau dari ada'il a'mal, penerapan atau penunaian amal tersebut. Li'annal a'mala tatadammanu fi'la ma amarallahu bihi. Karena yang namanya amal itu mencakup segala perintah apa yang Allah perintahkan. Ya. Wa tarka ma nahaa anhu. Amal ini juga mencakup larang untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Wa adamul istisna'i fi dzalika syahadatun li nafsi. Ya, paham enggak sini? Ketika ditanya, saya mukmin insyaallah. Oh, berarti saya mukmin. Berarti kamu sudah melaksanakan semua. Ya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang? Enggak. Nah, kalau begitu boleh mengucapkan saya mukmin insyaallah. Paham gak sini? Ngerti? Nah, kalau Murji'ah menyatakan gak boleh, mesti saya mukmin dengan tegas. Ini Murji'ah, bukannya ini keren ini, kokoh ini. Enggak, ini justru Murji'ah. Ya, nanti dibacakan di sini. Wa hadza yatadammanu at-tazkiyata laha. Kalau dikatakan, kelewat dulu ya. Wa adamul istisna fi dzalik, dan tidak boleh mengecuali adanya istisna dalam masalah iman ini, enggak boleh mengatakan saya mukmin insyaallah. Kata beliau, ya, ini fi dzalik syahadatun li nafsi. Ini bentuk syahadah kepada jiwa. Ya. Bentuk syahadah artinya apa? Bentuk mempersaksikan jiwa itu baik bi kamalil ada, sudah melaksanakan perintah, penunaian perintah ini dan melaksanakan perintah menjauhi larangan dengan sempurna secara perfect. Ya, berarti sudah mempersaksikan jiwa itu demikian. Wa hadza yatadammanu at-tazkiyata, berarti ini adalah mengandung pujian untuk diri sendiri. Mentazkiyah untuk diri sendiri, merekomendasikan untuk diri sendiri. Wa qad qala Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala berfirman, fala tuzakku anfusakum. Ya, wa a'lamu bima ittaqu. Janganlah kalian mensucikan, merekomendasikan diri kalian sendiri. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Berarti sini ini yang pertama, dari tinjauan yang pertama, kenapa istisna dalam iman itu boleh. Ya, nanti saya tes ini, antum baru bangun tidur disakan saya bakal tanya nih, hey, kenapa istisna dalam iman itu boleh? Di murojaah, jangan cuma pelajaran itu dilewatin khataman, enggak ada kayak gitu. Di murojaah. Ya. Biar mungkin, mungkin itu gimana? Kalau kata guru saya baru bangun tidur ditanyain. Saya dulu pernah begitu. Ya, baru bangun tidur ditanya. Baru boleh ngajar mutamimah. Dulu. Sengaja baru bangun tidur suruh ngajar mutamimah. Mutamimah. Aduh, suruh ngajar mutamimah. Kayak begitu mungkin. Nah, murojaah makanya antum. Ya, murojaah. Nah, ya, santri-santri mahat kita dulu ala syariah dulu tahu itu. Peristiwa itu. Baru bangun tidur ngajar. Sengaja gak wudhu. Gak dikasih wudhu. Ayo ngajar-ngajar. Nah, ini antum ada tanya. Remon. Bangun tidur. Remon, istisna dalam iman boleh kenapa? Hah? Remon. Nah. Hanya di harga. Gak boleh bengong-bengong. Mesti ada berapa aspek, ada sekian aspek. Mesti satu, dua, tiga jelasin kenapa boleh. Taibar kalafikum. Ya. Asani yang kedua, mayakunu bi'tibari qabulil amal awil awratiha. Ini kalau ditinjau dari sisi diterimanya amal atau ditolak. Wadhalika annal muslima la ya'lamu an qabuli amalihi aw raddihi. Kan yang demikian itu karena seorang muslim dia enggak tahu apakah amalnya diterima atau ditolak. Wal mu'minu ma'muru ay yakhafa min hubuti amalihi. Seorang muslim mukmin justru dia diperintahkan oleh Allah untuk khawatir, takut amalnya itu terhapus, tergugur. Allah Ta'ala berfirman, wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan berupa amal soleh, ya. Dan kalbu mereka wajilah, justru kalbu mereka takut, ya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Annahum ila rabbihim raji'un. Ketika mendengar ayat ini, Aisyah menyatakan, wahai Rasulullah, kok habis beramal mereka takut? Setelah memberikan apa yang mereka berikan berupa amal soleh, kok mereka takut? Apakah mereka orang-orang yang buruk, orang pezina, peminum khamar? Kata Nabi SAW, ya binti Siddiq. La ya binti Siddiq. Tidak, wahai Aisyah. Lakinnahum humul ladina. Lakinnahum humul ladina yusallun. Yusumun. Yatasaddaqun. Bahkan mereka orang yang sholat, sedekah, puasa. Wa yakhafun. Dan mereka khawatir tidak diterima amal mereka. Ya. Jadi kalau kita diperintahkan justru untuk tidak boleh percaya diri dengan amal kita. Kata Ibnu Aun rahimahullah taala, salah seorang salaf, la tasik bikasrati amalik. Jangan engkau pede merasa percaya diri dengan banyaknya amalmu. Karena kamu enggak tahu amalmu diterima atau tidak. Ya. Justru kita diminta untuk berdoa, Allahumma ya, doa pagi misalnya. Allahumma inni as'aluka liman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa amalan mutaqabbala. Ya, dan amal yang diterima. Ya, Abu Darda menyatakan, ya, seandainya saya tahu, ya, semua satu sholat saya diterima di sisi Allah, ahabu ilayya minad dunya wa fiha. Ini saya lebih cintai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Kata Abu Darda, karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Berarti mukmin harus takut amalnya diterima apa enggak. Ini kayak kajian kita nih, kajian amal soleh enggak? Amal soleh diterima enggak? Dia tahu, justru kita khawatir jangan-jangan enggak diterima. Ya. Nah, makanya kita katakan kamu mukmin insyaallah. Dari sisi apa? Dari sisi amal insyaallah itu belum tentu diterima. Karena yang namanya ahlu sunnah meyakini iman itu qaulun wa amalun. Nah, kita menyatakan ana mu'min insyaallah dari sisi amal. Paham enggak sih? Bukan dari sisi i'tikad. Kalau dari sisi i'tikad kamu yakin enggak Allah yang berhak diibadahi insyaallah? Enggak boleh gitu, yakin baru. Ada insyaallah yang boleh, ada insyaallah yang enggak boleh. Ya. Habis ini sama kayak ngomong Allahu alam, ada yang boleh ada yang enggak boleh. Apakah benar Yahudi kafir? Allahu alam. Ah, kafir kamu. Berarti kamu kafir. Ya enggak? Itu ucapan Allahu alamnya salah kan? Salah tempat. Ya. Nasrani ini kafir enggak? Allahu alam, kafir kamu. Salah tempat. Mesti nyatakan kafir. Kafir. Ya, barakallahu fiik. Kecuali ditanya, apa hukum? Apa hukum tadi masalah corona ya? Apa hukum sholat Jumat ditiadakan? Allah alam, saya bukan ulama, tanya ke ulama. Baru pas alu ahla zikir ibnu bla ta'lamu. Turun deh fatwa ulama. Eh, kita akhirnya mengamalkan enggak Jumatan tadi. Ya. Nah. Ketika ditanya apa? Allah alam. Kita enggak tahu, ini masalah fikih misalkan. Ini enggak boleh berfatwa sembarangan ya, enggak boleh. Mesti kibar ulama yang berfatwa. Ya, tapi fatwa tanpa ilmu berat itu. Ya, ada orang di sana yang fatwa tanpa ilmu. Boleh, enggak apa-apa, jangan takut sama corona, takut sama Allah. Allah kuasa, corona tak kuasa, kata dia. Ini ngaco ini. Ngaco ini. Bahkan bukan cuma Jumatan sholat berjamaah, dia ngadain istima yang menghadirkan puluhan ribu, bahkan targetnya 5 juta orang. Ngumpul-ngumpul yang berpotensi besar tersebarnya dengan sebab berkumpulnya ini virus atau wabah tersebut. Mereka menyatakan Allah kuasa, corona tak kuasa. La ilaha illallah gitu. Saya udah hafal banget ya gaya mereka itu. Hah? Siapa itu? Hah? Jemaah tabligh. Ya. Allah musta'an. Ini dosa mereka berfatwa tanpa ilmu kayak begitu. Nah, kalau mereka ngomong Allahu a'lam, selamat. Tapi kalau ditanya, ya, Yahudi, Nasrani, ya, kafir enggak? Allah alam, ada kafir. Enggak boleh, mesti tegas. Yahudi, Nasrani, kafir, bukan Islam. Ya mau redaksinya kafir atau non-muslim, yang penting dia meyakini mereka kufur. Ya. Karena terkadang nanti dituntut kita. Ya, untuk tidak boleh bilang kafir, mesti bilangnya non-muslim. Tidak masalah, karena juga terdapat berbagai nas. Ghairul muslimin, ghairul muslim, ghairul muslim, ghairul mu'min. Mana lagi tadi? Asalis yang ketiga, mayakunu bi'tibaril khatimah. Nah, kenapa kita boleh mengucapkan ana mu'min insyaallah? Ini dari sisi al-khatimah. Al-khatimah apa terjemahnya? Kan sering tuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu kan orang-orang doa. Apa itu? Ending hidup. Ending hidup. Apa bahasa Indonesianya? Akhir hayat. Akhir hayat. Nah, ini kalau dari sisi tinjauan akhir hayat hidup seseorang. Wa dzalika annal muslima la ya'lamu ma yakhthimu lahu bihi minal imani awil kufri aw mustaqbiri umurihi. Umur boleh umri, boleh umur. Jamaknya satu, akmar. Wa umrihi wa khatimati amalihi. Kenapa boleh? Karena seorang muslim dia enggak tahu, ya. Seorang muslim itu dia enggak tahu bagaimana nanti ending hidup dia. Dia mengakhiri hidup dia itu apa? Apakah dengan keimanan atau dengan kekuburan? Ya, di masa depan umur dia. Ya. Pada umurnya yang akan datang. Dan bagaimana kesudahan amal dia? Bagaimana kesudahan khatimah amal dia? Apakah amal kebajikan atau amal keburukan? Mukmin enggak tahu. Ya, ingat ya, yang namanya ahlu sunnah meyakini iman itu qaulun wa amalun. Maka ketika dikatakan ana mukmin insyaallah, ini dari sisi amal. Ya. Dari sisi amal. Tiga tinjauan ini. Ya. Tayyibarakallahu fikum. Waqad shaha an Abdullah bin Mas'ud, telah sahih riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Orang yang jujur dan dianggap jujur. Kata Nabi, inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Ini ada yang kurang, tambahin nutfatan. Ya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan di perut ibunya ya, selama 40 hari dalam bentuk sperma. Ya, sperma dari bapaknya ya, berjumpa dengan sel telur ibunya di rahim ibunya, dikumpulkan di situ selama 40 hari. Summa 'alaqatan min sadarik, kemudian berubah menjadi segumpal darah 40 hari berikutnya. Semua yang mutu-mutukatan misla dari, kemudian 40 hari berikutnya lagi berubah menjadi segumpal daging 40 kali 3 120 hari. Summa yaba'asuhullahu malakan, kemudian Allah mengutus malaikat. Fayu'maru, maka diperintahkan malaikat tadi bi'arba'in, untuk mencatat 4 kalimat. Rizkihi wajali wa syakina usaid, yaitu dengan catatan amal apa rezekinya, ajalnya, apakah dia sengsara atau bahagia, jodohnya ada enggak, jodohnya Raymond dicatat enggak, jodoh antum siapa di perut ibu antum dulu, di perut ibu antum enggak ada tuh jodoh itu, enggak ada di Lauhul Mahfud. Kalau ada jodohnya, kalau ada jodohnya juga baru dicatat. Bisa jadi enggak ada jodohnya. Ya kan? Nauzubillah. Misal menjomblo, mati dalam keadaan jomblo. Aduh. Misalkan gitu. Ya remonnya. Jadi kalau di perut ibu antum dicatat enggak jodoh antum siapa? Enggak dicatat. Ya. Dicatatnya di mana? Di Lauhul Mahfud. Kalau ada jodoh dicatat remon jodohnya. Si Fulana, si Alana, Masya Allah. Banyak amat remon. Aduh, misalkan. Kenapa ketawa Nugraha? Emangnya remon doang yang dicatat? Antum juga. Di perut ibu gak dicatat jodoh. Emangnya remon doang? Antum juga. Pesannya remon doang sendiri. Ya gak, Mon? Mana lagi tadi? Fa wallahi, kata Nabi, maka demi Allah, inna hadakum awir rajula, inna rajula, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ya'malu bi amali ahli nar, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghairu dhira'in aw dhira'in. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka, artinya dia berbuat maksiat, mengucapkan kalimat kufur, mengamalkan amalan kufur, meyakini kekufuran, hingga jarak antara dia dengan neraka hatta yakunu ma bai yakunu bainahu, antara diri dia wa bainaha, hanya itu dhamir hanya kembali ke mana, annar ya, ghairu da'in, cuman selain sedepa aja ya, au zira'in, atau sejengkal, namun fayasbiqu alaihi alkitab, alkitabu fa'il yasbiq, namun kitab itu kitab apa, takdir Allah mendahului dia masuk neraka. Kitab Allah menentukan dia masuk surga. Faya'malu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha, masyaallah. Kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga, akhirnya dia masuk surga. Ini kan ada tuh sahabat yang kafir masuk Islam, ikut perang, enggak pernah sholat, enggak pernah wudu, kata Abu Hurairah, mati masuk surga. Subhanallah. Kita udah capek-capek kajian ini itu, terlak jangan-jangan naudzubillah. Nah, ini makanya enggak boleh merasa aman. Ya, Allah musta'an. Nah, ini ngeri ini. Ya. Nah. Wa inna rajula la ya'malu amala bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa baina ghairu dhira'in aw dhira'ain fa yasbiqu alaihi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulu. Ini sebaliknya juga. Ya, barakallahu fikum. Ada seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga, hingga jaraknya dengan surga cuma sejengkal aja atau dua jengkal. Lalu diri dia oleh catatan ketetapan takdir, akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Ya. Ada di kalangan sahabat berjihad-jihad bareng Rasulullah. jihad itu bukan bareng amir presiden, tapi bareng Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah, udah ke sahabat-sahabat pedang, udah sakit, gak tahan, bunuh diri. Nabi nyatakan bahwa pintar. Na'udzubillah. Aduh, geria. Aduh, na'udzubillah. Terus, fari ajri hadihi al-i'tibari, ayo, siapa? Suyudi, baca. Fali ajri hadhihi ibarati jaza al-istisna'u fil imani. Walidhalika al-asli mur, lafzi itu lafzi tablik. Walidhalika aslun di mubtada mahal. Walidhalika al-aslun aslun. Walidhalika aslun fil kitabi wa sunnati. Famin dhalika qala Allahu azza wa jalla latadkhulunna. Antum nyebut azza wa jallanya azza wa jalla, zainya itu tasydid. Qala Allahu azza wa jalla latadkhulunna al-masjidal harama insha Allahu aminina. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastafihi wa hiya tasma'u min wara'il babi fa qala ya rasulullah tudrikuni as-salata as-salatu adraka yudriku nun wiqaya ya dhamir mutakallim mabni ala sukun fi mali ish fi mali apa fi mali nasbin maf'ulun bi berarti mana fa'ilnya as-salatu. Terus wa ana junubun afa asumu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana tudrikuni as-salatu wa ana junubun fa asumu faqala lasta mithlana ya rasulullah qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara fa qala wallahi inni la arju an akuna akhshakum lillahi wa a'lamukum bima attaqi asyhadu qawluhu inni la arju ma'anna ar-rasula atki ma'anna ar-rasula attaqi ma'anna rasul atqa baru atqa itu isim tafdil ma'anna ar-rasula atqa billahi jazman wa ya'lamu annahu afdalun nasi wa atqa an-nasi biduni syakkin wa ma'a dhalika istasna. Terus wa an abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila maqbarati faqala assalamu alaikum daro qaumin mu'minina wa inna insya Allahu bikum assalamu alaikum daro qaumi mu'minina qaumin mu'minina taib terus wa inna insya Allahu bikum la hikuna asyhadu qawluhu insya Allahu bikum la hikuna Fastasna ma'a sayakunihi billihaqi bihim bilmawti. Fadallat hadihi nususu ala jawazil istisna'i min ghairi syakkin. Wa kadhalika al-mu'minu yastasni wa huwa mutayakkinun fi asli imanihi, lakin yastasni min jihatil a'mali wal ma'ali wal khatimati kama taqaddama la fi wujudi asli imani. Famana'u al-istisna'a bihada al-i'tibari bi'annahu yarji'u ila syakki wa man syakka kafara, kama qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Baik, masyaallah. Wali ajli hadhihi al-i'tibari jaza al-istisna'u fil iman. Maka berdasarkan tinjauan-tinjauan ini, ada berapa tinjauannya? 3. Tinjauan apa? Tinjauan penunaian amal. Yang kedua apa? Tinjauan dari sisi diterima amal itu atau tidak. Yang ketiga apa? Dari sisi ending atau akhir hayat. Baik. Wali ajli hadhihi al-i'tibari, maka berdasarkan berdasarkan tinjauan-tinjauan tersebut, jazal istisna'u bil iman, maka boleh istisna' dalam iman. Artinya boleh mengucapkan saya mu'min insyaAllah. Walidhalika aslun, dan hal tersebut memiliki aslun, landasan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Famin dhalik, diantaranya adalah firman Allah. Ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Fath ayat ke-27, la tadkhulanna al-masjid al-harama insyaAllahu aminin. Dan bahwasanya kau pasti akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman insyaallah. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Anna rajulan ja'a ila Nabi." Bahwasanya seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastaftihi, minta fatwa kepada Nabi, bertanya minta fatwa. Wa hiya, dan Aisyah, tasma'u, mendengar, min wara'il babi, dari balik pintu. Faqala, maka orang tersebut bertanya, ya Rasulullah, tudrikuni as-salatu wa ana junubun fa asuhu. Yaitu orang tadi bertanya, wahai Rasulullah, ya, waktu salat tiba sedangkan saya dalam keadaan junub, gimana ini? Ya, salat mendapati saya. Ayo, jangan diterjemahkan secara i'rab. Tudrikuni as-salatu, salat mendapati saya. Udah. Saya dalam keadaan junub, kemudian datang waktu sholat, gitu aja udah, ya, terjemahinnya. Ketika sholat tiba, saya sedang junub. Gimana ini? Apakah saya boleh puasa? Maka Rasulullah SAW menjawab, wa ana tudrikuni sholatu wa ana junubun. Nah, dan saya juga, waktu sholat tiba, saya dalam keadaan junub. Fasuhu, maka saya pun puasa. Ya, orang tadi bertanya, dia padahal udah nanya nih kan. Dia dijelasin pada Rasulullah, saya pun puasa. Ya, lastamislana, tapi kan kau enggak seperti Ka'ab ya Rasulullah. Ini maunya apa ya? ini ingin mungkin maksudnya apakah saya boleh enggak puasa gitu. Ini pas lagi waktu subuh, terbit fajar, lagi sejunub. Paham enggak sini? Ya. Kan yang namanya puasa itu menahan diri, imsak semua, imsak dari junub, makan minum. Kapan terbitnya fajar, fajar shadiq. Maka kata Nabi, kata orang tersebut, qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosamu yang dulu dan yang akan datang. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wallahi, maka demi Allah, inni la arju an akuna akhsyakum billahi. Sungguh aku berharap menjadi orang yang paling takut kepada Allah di antara dari kalian. Wa'alamukum bima attaqi, dan aku menjadi orang yang paling mengetahui apa yang aku takuti dari apa yang aku takuti. Syahid, ya, perhatikan. Syahidnya adalah, ya, yang jadi poin di sini adalah sabda Nabi, innila arju, saya sangat benar-benar berharap. Ma'anna Rasulullah, padahal Rasul atqalillahi jasman, adalah manusia orang yang paling bertakwa kepada Allah secara pasti. Wa yu'lamu, dan diketahui juga, annahu afdalun nasi, manusia yang paling afdal. Wa atqan nasi biduni syakin, manusia yang paling bertakwa tanpa keraguan. Wa ma dzalika istasna, namun walau demikian beliau istasna, ya. melakukan istisna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW kharaja ilal maqbarah, pernah keluar suatu hari menuju kuburan. Beliau kemudian bersabda, "Assalamualaikum dar qaumil mu'minin. Wassalamualaikum wahai negeri kaum mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian." Syahidnya poinnya di sini sabda Nabi, "Inna insyaallah bikum lahiqun." Ya, pastasna, maka beliau mengucapkan istisna. Ya, yaitu inna wa inna insyaallah bikum lahiqun, kami insyaallah akan menyusul kalian. Memangnya Rasul ragu Pak pasti apa mati atau tidak? Ragu Pak, enggak ada keraguan. Ya. Ma tayakunihi, padahal itu disertai dengan keyakinan beliau bilihaqi bihim bil maut, pasti akan menyusul mereka dengan kematian. Ya. Padahal lati hadhihi khusus, maka nas-nas ini semua menunjukkan ala jawazil istisna'i min ghairi syakki. Ya, akan kebolehan istisna mengucapkan saya mukmin insyaallah tanpa ada keraguan sedikit pun. Kadzalikal mu'minu yastasni wa huwa mutayakkinun fi asli imanih. Ya. Demikian pula seorang yang beriman dia beristisna, ya. Dia beristisna saya mukmin insyaallah, wa huwa dalam keadaan dia wa-nya wa-hu hal, dalam keadaan dia mutayakkinun, dalam keadaan dia yakin fi asli imanih, terhadap pokok iman dia. Ya, dia cuma beristisna dalam masalah amal dia. Nah, taibarakallahu fikum. Ya. Ya. Nah, di kala sekarang ini Nabi menyatakan saya kami insyaallah akan menyusul kalian. Itu dalam amal apa dalam keyakinan? Hah? Yakin pasti mati itu amal apa keyakinan? Keyakinan. Makanya saya menyatakan boleh. Wa hum yaqinun fi asli imani, dalam keadaan dia yakin. Lakinya stasni min jihatil a'mal wal ma'al wal khatimah kama taqaddama. Namun dia boleh beristisna menyatakan saya mukmin insyaallah dari sisi amal pertama tadi. Ma'al tempat kembali ending ya, akhir kehidupan ya. Wal khatimah akhir hayat ya, kama taqaddama. Dia baru boleh saya insyaallah kafirkan. Kamu bakal mati enggak? Insyaallah mati. Nah, insyaallah mati. Boleh ya. Taibarakallahu fikum. La fi wujudi asli iman, bukan pada wujud asal iman ya. Asal iman apa? Misalkan eksistensi Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma sifat Allah, ini enggak boleh insyaallah. Ya. Ini enggak boleh. Ya, tayyib. Enggak boleh. Apakah Anda meyakini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi? Ya, dan kafirnya semua peribadatan selain Allah dan kafirnya para pembunuhnya. Saya ya insyaallah ini enggak boleh, ini asal iman. Faris cuci muka, cuci muka. Ngantuk enggak? Enggak. Famana wal istisna bihadhihi bihadha al-i'tibari li'annahu yarji'u ila syakk. Kalau pada pokok iman mereka para ulama melarang istisna. Ya, dari tinjauan ini karena ini kembali kepada keraguan. Waman syakka kafar. Siapa yang ragu dalam pokok iman, maka dia kafir. Ya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan man lam yukaffir musyrikin au syakka fi kufrihim. Ya. Meyakini kafirnya orang kafir adalah pokok iman. Ya. Makanya ragu terhadap kekafiran orang kafir, maka yang ragu tersebut jadi kafir. Apa qala ta'ala innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman ialah orang beriman pada Allah Rasulnya, kemudian mereka tidak bimbang. Siapa yang belum baca terakhir Niko ya. Upahnya ini bagi-bagilah. Ayo baca. Fal jahmiyatu man man tabi'a. Eh, perluan cepat baca. Ibn Kullabin. Eh? Oh, tabi'a Ibn Kullabin. Wa? Wa? Ta'if. Ta'if itu ma'atuf kemana? Ma'atuf ke Kullab apa Ibn? Hah? Ibn berarti wa ta'ifatahu. Qasdul mustasni isim fa'il dari istasna yastasni. Al-muwafah. Hah? Khobar kana al-muwafata. Muwafata. Khobar kana. Dengerin dulu, ini kebiasaan nih. Kalau bagi bacanya lahan keliru, saya jelasin, dengerin dulu. Biar tahu irobnya. Ya. Dengerin dulu. Ini irob yang benar ini. Enggak dengerin akhirnya salah lagi bacanya kan. Terus la yughrafu yuwafa bukan yuwafi yuwafa lahu bihi minal jazai bil imani awil jazai bi kufri aisu inna hadha majhula khobar inna itu inna hadha majhulun inna hadha majhulun enggak ada alnya dibikin-bikin inna hadha majhulun majhulun lil 'abdi fa jawazu al istisna'a bil imani bi tibari al muwafati la sihhatul imani lamnya itu lam apa la nafiyah tapi sekali ini selam lam apa lam ataf berarti la sihhatil imani bi mujarradit tasdiqi. Bedain syamsiah qamariyah. Bi mujarradit tasdiqi. Wa maqsudul asyariyati bi muwafati annal mina wa man alimallaha. Man alimallahu. Man alimallahu annahu yuwafi. Yuwafa. Hah? Terus wal kafiru huwa man 'alima Allahu annahu yamutu 'ala al-kufri wa in kana mu'minan wa anna Allaha yuhibbul kafiru. Hah? Kafiru. Seorang kafir yang mencintai Allah. Wa anna Allaha kafiru maf'ul. Pusing amat bacanya. Wa yuwalihi madama ya'lamu annahu yamutu 'ala al-imani wa yabghidu dengerin dulu ah ini kebiasaan ini. Akhirnya kan berulang kan dengerin dulu ah, ini kebiasaan ini. Biasanya siapa Raymond ini biasanya sekarang si Niko ah, wa yabghidu dengerin misalkan kalau dibenerin dengerin dulu jangan langsung mau lanjut baca akhirnya tetap salah. Ayo terus. Nah, tuh kan enggak dengerin sih. Wa yughridu. Mu'mina. Wa yu'alihi madama ya'lamu annahu yamutu 'ala al-kufri. Wa qalu Allahu nanti itu min babil hikayah. Abidan lahu warodian an umar lama kana kafiran bi qad radda syaikhul islam ala zalika wa bayyana butlana maf'ul butlana mudah menilai jangan butlana di maf'ul sekaligus mudah menilai wa bayyana butlana hadzal madhhab. Niko sama teman-temannya kalau disahkan mesti sering-sering latihan baca. Ajrumiyahnya di Muroja lagi. Udah hafal belum Niko ajrumiyahnya? Belum. Syuhudi udah apa belum? Udah, syuhudi udah apa? Masya Allah, syuhudi baru berapa bulan? 4 bulan. Udah apalah jurumnya? Ini kok, ayo. Jangan sampai dibalap ke syuhudi itu. Dari mana tadi bacanya ya? Ada madalla alaihi alkitab wa sunnatu wa alaihi i'tiqadu salafi wa ijma'uhum fi hadhihi mas'alati min masailil imani khilafan lil murji'ati. Maka apa namanya, inilah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan di atas inilah keyakinan para salaf dan ijma' mereka di permasalahan, dari permasalahan iman, di permasalahan ini, dari permasalahan-permasalahan iman yang menyelisihi kaum Murji'ah. Al-Jahmiyah mana'u al-istisna. Al-Jahmiyah melarang istisna, mengucap anal mu'min insyaAllah. Kenapa kata mereka? Lianal imana indahum syai'un wahidun wa huwa al-ma'rifatu. Karena menurut mereka iman itu ya sesuatu yang satu. Itu cuma ma'rifah. Wa min al-asyairah qad man mana'ahu. Di antara asyairah ada yang melarang, namun ada yang membolehkan. Di antara asyairah ada yang melarang, ada yang membolehkan. Nah, yang melarangnya ialah, kenapa dilarang? Li anna al-imana syai'un wahid wa huwa at-tasdiq. Kenapa melarang mengucapkan saya mukmin insyaallah istisna? Kenapa? Karena mukmin, iman itu sesuatu hal yang satu, satu komponen, yaitu at-tasdiq, pembenaran. Minhum man tabi'a ibn Qullab. Di antara mereka ialah yang mengikuti Ibn Qullab wa ta'ifatahu dan kelompoknya Qullabiyah. Ya, fajawwazahu, mereka memperkenankan, membolehkan hal tersebut istisna, idza kana qasdul mustasni, jika maksud atau tujuan orang yang mengucapkan ana mu'min insyaallah itu adalah al-muwafata. Yaitu muwafata. Apa? Akhir hidup. Akhir hayat hidup. Haitsu la yu'rafu ma yuwafa lahu bihi min al-jazai bil imani aw jazai bil kufri, di mana seorang tadi tidak diketahui ya, di mana dia tidak diketahui ya. Gimana ngartinya nih, haitsu la yu'rafu ma yuwafa lahu bihi min al-jazai bil imani aw al-jazai bil kufri, gimana ya? Enaknya ya, oh terjemahan terlak gak enak ini. Oh ya, ini ya, di mana dia tidak diketahui kapan dia diwafatkan, ya, apakah dia diterima keimanannya, apakah dia akan mendapatkan balasan keimanan atau balasan kekufuran. Nah itu maksudnya, ya. Tayyib barakallahu fikum. Di mana tidak diketahui apakah muafat akhir hayat tadi akan diterima oleh si hamba tadi, apakah keimanannya atau kekufurannya. Itu terima bebasnya. Ya. Nah. Kemudian wahaitsu inna hadza majhulun lil abdi, dan juga dari sisi apa? Hal ini adalah sesuatu yang tidak diketahui ya oleh si hamba tadi. Ya. Siapa tadi? Tidak diketahui. Fajawazu al-istisna fil iman bi'atibari muwafati la sihatil iman. Maka kelompok Asy'ariyah yang mengikuti Qullabiyah ini memperkenankan istisna dalam masalah iman ditinjau dari sisi akhir hayat, bukan ditinjau dari sisi keabsahan iman. Fa'inal imana indahum sahihun bimujarradit tasdiq. Karena iman menurut mereka sah hanya dengan pembenaran semata. Wa maqsudul asy'ariyah bil muwafati, maksud asy'ariyah dengan akhir hayat seseorang baru boleh mengatakan saya mukmin insyaallah, saya mukmin insyaallah mati di atas iman. Annal mu'mina huwa man 'alima Allahu annahu yuwafa 'alal iman wa in kana kafiran. Nah, maksudnya adalah, nah ini ribet nih. Maksudnya adalah yaitu orang yang Allah ketahui bahwa dia akan diwafatkan di atas keimanan walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir. Wal kafiru huwa man 'alima Allahu annahu yamutu 'alal kufri wa in kana mu'minan. Dan orang yang kafir ialah orang yang Allah ketahui dia akan mati di atas kekufuran walaupun dia beriman. Ya. Wa anna Allah yuhibbul kafira wa yuwalihi ma dama ya'lamu annahu yamutu 'alal iman. Dan Allah mencintai orang kafir dan akan loyal, apa namanya, membela dia, menolongnya selama Allah mengetahui bahwasanya si kafir ini akan mati di atas iman. Wa yubghidul mu'mina wa yu'adihi, dan Allah membenci seorang mukmin dan memusuhinya selama Allah mengetahui bahwasanya si mukmin ini yang butuh alal kufur, mati di atas kekufuran. Wa qalu, dan mereka menyatakan, Allahu kana sakhitan ala iblisa lamma kana 'abidan lahu, Allah itu telah murka kepada iblis tatkala iblis masih beribadah kepada Allah. Wa radiyan an umara, dan Allah meridhai Umar lamma kana kafiran bih, ketika Umar masih kafir. Wa qad rada Syekhul Islam ala dalika wa bayyana butlan hadzal madhhabi, ya, dan Syekhul Islam telah membantah pernyataan ini dan beliau menjelaskan kebatilan madhab ini. Nah, tanggung sedikit ini, Zaki. Wada Abu Mansur al-Maturidi ila annahu la yasihu istisna'u li anna al-imana syai'un wahidun wa atasdiku, wa ila dhalika dhahaba jumhur al-Maturidi yati khalafa fi dhalika ba'dul Maturidi ba'du al-Maturidi yati wa jawazu al-istisna'a ala anna tarkahu awla. Ankara murji'atul fuqaha'i al-istisna'u siran al-istisna'a maf'ul dari ankara istisna'a siran sayran sayran ala aslihin anna al-imana wa atasdiku wa qawlu lisani dunal amali wa annahu la yazidu wa la yankusu alaihi wa alaihi yu'lamu anna minal furuqi baina salafi wal murji'ati fil iman anna salafa yujawizuna al-istisna'a fil imani ala tafsili alladhi dzakarna khilafan dan murji'ati. Kemudian dhahab Abu Mansur al-Maturidi pemuka madhab Maturidiyah, mereka dia berpendapat anna hula yasiwa istisna, enggak boleh istisna dalam iman, enggak boleh mengucapkan saya mukmin insyaallah. Kenapa? Di anna iman, kata dia, ya syai'un wahidun wa huwa at-tasdiq, karena iman itu satu kesatuan, itu pembenaran. Wa ila dhalika dhahaba jumhurul Maturidiyah, maka berdasarkan inilah mayoritas Maturidiyah berpendapat. Wa khalafa fi dhalika ba'dul Maturidiyah, namun sebagian Maturidiyah menyisi hal ini. Wa jawazu al-istisna, ini minoritas dari kalangan Maturidiyah, mereka memperkenankan bolehnya istisna ala anna tarkahu aula, namun kalau ditinggalkan lebih utama. Namun mereka membolehkan, beda dengan mayoritasnya yang enggak membolehkan sama sekali. Wa ankara murji'atul fuqaha'i al-istisna, kaum murji'ah fuqaha dari kalangan ahnaf mengingkari istisna. Ya, sayran ala aslihim, ya, karena mereka berjalan di atas usul mereka, di atas prinsip mereka, anal iman wa tasdiq wa qaulul lisan, iman itu cuma tasdiq dan ucapan lisan tanpa ada amal, dunal amal. Ya. Wa annahu la yazidu wa la yanqus, iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Wa alaihi ulamu, maka berdasarkan hal ini diketahuilah anna minal furuqi baina salafi wal murji'ati fil iman, wa di antara perbedaan antara salaf dan murji'ah dalam masalah keimanan adalah anna salafa yujawwizunal istisna'ah, bahwasanya kalangan salaf memperkenankan istisna, boleh mengatakan saya mukmin insyaallah fil iman, dalam masalah iman ada tafsil berdasarkan, namun di berdasarkan perincian alladzi dzakarna, yang telah kita sebutkan, ya, di atas tiga tinjauan. Ya, tinjauan apa? Tempat lihat buku yang pertama, pelaksanaan amal, yaitu dari sisi mengamalkan perintah menjauhi larangan. Yang kedua, diterimanya amal, kita nggak tahu amal kita diterima atau enggak. Yang ketiga, dari tinjauan apa? Ending hidup, akhir hayat. Ya. Ini semua bermuara karena Ahlus Sunnah meyakini iman itu adalah amalan, qaulun wa amalan. Amalan baik. Khilafan lil murji'ati, ini tentu berbeda dengan kalangan murji'ah. Berarti enggak perlu ditanya besok bangun tidur, ya. Sudah hafal si Raymond ini. Nama si Ihsan. Ya. Ya, besok subuh lanjut lagi, ya. Pertemuan ke berapa besok subuh? 15. 16. Lupanya. Semana berbihamdik syadullah ini. Mantas tak berbantu bila ini. 16 atau 17 besok?